pejamkan mata ini, mencoba ku melupakan segala kenangan indah tentang dirimu, tentang mimpiku. Semakin aku mencoba, sehingga ke jiwa, Tuhan tolonglah diriku. Suaranya Tasik. Entah apa terasa hidupku tanpa dirimu. Apakah di sana kau rindukan seperti diriku yang selalu merindukanmu, selalu merindukanmu. Tak bisa aku ingkari, engkaulah satu-satunya yang bisa membuat jiwaku yang pernah mati jadi berarti. Mungkin kau menghilang bagaikan ditelan bumi, tak pernahkah kau sadari arti cintamu untukku. Semua tadi hampa terasa hidupku tanpa dirimu. Apakah di sana kau rindukan aku seperti diriku yang selalu merindukanmu, selalu merindukanmu. Hidupku tanpa dirimu, apakah di sana kau rindukan aku seperti diriku yang selalu merindukanmu, selalu merindukanmu. Hampa terasa di sana kau rindukan.